Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat rahmati Allah sekalian, segala puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla atas segala limpah nikmat dan kurnia kepada kita, yang mana nikmat-nikmat ini tidaklah kita menikmatinya kecuali dengan karunia dan kelebihan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita agar sentiasa bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah berjanji jika kita berbuat demikian, Allah pasti akan menambahkan nikmat-Nya kepada kita. La in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur, nescaya kami akan menambahkan lagi nikmat-nikmat kepada kamu. Wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Tapi jika kamu kufur terhadap nikmat-nikmatku, nescaya ketahuilah bahawa sesungguhnya azabku adalah azab yang pedih. Dan semoga Allah SWT menjadikan kita hamba-hambanya yang apabila mendapat nikmat bersyukur, apabila ditimpa musibah bersabar, dan apabila berdosa beristighfar kepada Allah SWT. Dan pada subuh mula ini, seperti biasa kita akan teruskan membaca dan menguraikan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kumpulan hadis 40 Al-Arba'in karangan Al-Hafiz Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kita telah membahaskan beberapa buah hadis. Hadis yang terakhir yang kita bahaskan adalah hadis tentang ad-dinun nasiha, bahwa agama itu adalah nasihat untuk Allah, nasihat untuk kitabnya, nasihat untuk rasulnya, nasihat untuk imam-imam muslimin dan orang-orang awam di kalangan mereka. Pada subuh ini insyaAllah kita akan teruskan pada hadis yang berikutnya, iaitu hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma qala umirtu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله عز وجل. رواه البخاري ومسلم. Maksudnya, aku telah diperintahkan agar memerangi manusia sehinggalah mereka naik saksi bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahawa Muhammad itu Rasulullah. Dan mereka mendirikan solat dan mereka mengeluarkan zakat. Apabila mereka melakukan demikian, maka akan selamatlah mereka daripadaku, harta mereka, darah mereka dan harta mereka, kecuali dengan hak Islam dan perhitungan mereka di sisi Allah Azza wa Jalla. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi hadis ini adalah hadis yang menerangkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diperintahkan, umirtu an uqatil an-nas, telah diperintahkan agar memerangi manusia. Maka ulama telah membahaskan siapakah yang memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka siapakah yang berhak menunjukkan perintah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kalangan manusia ataupun makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lain? Maka jawabnya, tidak ada yang berhak memberikan perintah atau larangan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali Allah Rabbul Alamin. Maka Allah telah memerintahkan dia, dan perintahnya adalah uqatilan nas, agar aku memerangi manusia. Jadi perintah ini agar memerangi manusia. Dan an-nas di sini umum, tidak dikecualikan satu golongan daripada golongan-golongan yang lain. Jadi mereka ini sama ada Ahlul Kitab, Yahudi, Nasrani, ataupun yang ada seumpama kitab mereka seperti Majusi yang menyembah api, ataupun mereka tidak ada kitab seperti orang-orang musyrikin. Yang penting mereka-mereka ini belum menaik saksi La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi mereka adalah orang kafir. Jadi An-Nas di sini umum. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehinggalah mereka masuk Islam. Itu maksud umum daripada perintah ini. Dan perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala asalnya berhukum wajib. Jadi perkara ini wajib atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maknanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara sendirinya wajib memerangi orang-orang kafir semua. Jadi walaupun dia seorang diri. Kemudian apakah ini wajib juga atas umatnya? Maka jawabnya ya. Rasulullah SAW wajib memerangi manusia dan umatnya dituntut bersama-sama dengan beliau dalam perintah ini. Al-Uqatil An-Nas. Uqatil maknanya memerangi. Dan ada makna bunuh, membunuh. Dan membunuh itu artinya menghilangkan nyawa. Dan ini adalah tafsiran daripada kalimat ujahid ataupun jihad. Ramai yang mengatakan bahawa jihad ini tidak ada bunuh-membunuh, tapi jihad diri saja atau jihad mempertahankan diri. Tapi sebenarnya jihad itu lebih umum daripada setakat mempertahankan diri. Jihad daripada sudut bahasa Arab artinya adalah badhul majhud, iaitu berusaha sungguh-sungguh untuk mencapai sesuatu. Dan usaha yang paling maksimum yang boleh dikeluarkan, dilakukan oleh seorang insan di jalan Allah adalah dengan berjihad dengan jiwa dan raganya, dengan hartanya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, memerangi orang-orang kafir. Jadi umir tu adalah qatil an-nas. Kemudian di dalam kalimat an-nas, yakni manusia ini, telah kita katakan umum semua orang kafir. Kemudian terdapat pengkhususan di dalam nas-nas lain, yakni terdapat orang-orang kafir yang tidak dibunuh. Siapakah mereka itu? Maka di dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila baginda memutuskan sahabat-sahabatnya dalam jihad, dalam peperangan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kata kepada mereka, la taqtulu walidan wa la taqtulu imra'atan. Jangan kamu bunuh anak-anak kecil. Jangan kamu bunuh wanita-wanita. Wala syaikhan hariman. Dan jangan kamu bunuh orang-orang yang dah tua. Dan di dalam riwayat lain, kamu akan datang ke sebuah kaum yang ada di antara mereka yang sedang beribadah di dalam biara-biara mereka, maka tinggalkanlah mereka. Jadi ini adalah golongan-golongan yang dikecualikan daripada perintah Allah Subhanahu Wa Taala ini. Jadi mereka ini kafir, tetapi mereka tidak turut serta di dalam peperangan. Maka mereka ini tidak diperangi, ditinggal. Kecuali mereka ada turut serta dalam peperangan, maka ketika itu samalah mereka dengan golongan manusia yang lain. Kemudian para ulama telah berbeza pendapat tentang kategori orang-orang kafir, agama-agama mereka, yang mana mereka ini wajib diperangi sehinggalah mereka masuk Islam. Maka kata ulama, hukum ini berlaku umum sama ada dia Ahlul Kitab, Yahudi dan Nasrani, ataupun orang-orang yang menyembah patung, orang-orang musyrikin yang tidak mempunyai kitab. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan bahwa golongan yang diperangi sehinggalah mereka masuk Islam dan mereka tidak ada pilihan lain, sama ada masuk Islam ataupun diperangi, ini adalah orang-orang musyrikin sahaja, orang yang tidak mempunyai kitab. Adapun orang-orang yang mempunyai kitab, iaitu Yahudi dan Nasrani, maka mereka ini ada pilihan ketiga. Yang pertama, masuk Islam, selamatlah kamu. Yang kedua, kamu diperangi. Yang ketiga, hendaklah kamu membayar jizyah dalam keadaan hina. Hatta yu'tu jizyata an yadin wa hum sabirun. Jadi kata mereka, ini adalah khusus untuk golongan kafir yang mempunyai kitab. Dan kemudian mereka membahaskan dalil-dalil yang ini bukan tempat kita nak bahaskan hal demikian. Kemudian terdapat khilaf tentang golongan yang mempunyai syubhatul kitab, yakni seperti kitab tapi bukan kitab betul, yakni orang-orang Yahudi, iaitu orang-orang Majusi. Orang-orang Majusi di Iran sana, mereka ini menyembah api, tapi mereka juga mempunyai kitab. Tapi kitab ini bukanlah kitab yang disebutkan dalam Al-Quran. Maka terdapat hadis Rasulullah SAW, sunnu bihim sunnata ahlil kitab, lakukanlah dengan mereka sebagaimana kamu lakukan kepada ahlul kitab. Bukan khilafnya adalah apakah dalam bab bayar jizyah ataupun tentang perkara-perkara lain. Yang penting di sini, Nabi SAW telah bersabda, aku telah diperintahkan agar aku memerangi manusia sehinggalah mereka naik saksi la ilaha illallah Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Kemudian hatta sehinggalah daripada sudut bahasa adalah al-hughayah, yakni ia mempunyai makna sehingga, di mana apa yang selepas hatta ini, apa yang selepas sehingga ini, hukumnya berbeza dengan apa yang sebelum. Jadi kalau dalam hadis ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku telah diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga begini-begini, maknanya selagi belum mereka lakukan, iaitu naik saksi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dirikan solat, keluarkan zakat, maka hukum yang belakang itu masih lagi berjalan, itu aku tetap diperintahkan untuk memerangi mereka. Jadi apabila mereka naik saksi, apabila mereka masuk Islam, maka hukum yang sebelum itu berhenti. Jadi dia ada perhentiannya, iaitu selepas mereka lakukan itu dan itu. Jadi kata Rasulullah SAW, hatta yashhadu, sehinggalah mereka naik saksi. Jadi kata ulama, naik saksi itu daripada kalimat syahadah, yushahidu musyahadatan, iaitu melihat dengan mata kepala, itu asalnya musyahadah, alimil ghaibi wa syahadah. Allah Subhanahu Wa Taala memuji dirinya dengan mengatakan bahawa dialah yang maha mengetahui al-ghaib, yang tidak boleh dilihat, dan asyhadah, yang boleh dilihat. Jadi kalau seseorang itu naik saksi atas sesuatu perkara, maknanya ia mengaku, ia mengikrarkan sesuatu yang telah dia lihat. Jadi itu asal makna asyhadah, kesaksian dalam bahasa Arab. Dan ulama mengatakan bahawa termasuk di dalam bab melihat ini adalah sesuatu yang diketahui secara yakin, secara pasti, sehinggakan seolah-olah dia telah melihat perkara tersebut. Jadi itu juga boleh dijadikan saksi. Sebab itu syarat naik saksi yang sah adalah mempunyai ilmu. Dia tahu tentang hal tersebut dengan yakin. Illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. melainkan orang-orang yang naik saksi dengan kebenaran dan mereka mengetahui. Jadi kalau mereka tidak naik saksi terhadap kebenaran, maka tidak diterima. Dan kalau dengan kebenaran tapi bukan dengan ilmu, bukan dengan yakin, pun tidak diterima. Jadi dua-dua syarat itu mesti ada. Naik saksi atas kebenaran dan naik saksi dengan ilmu keyakinan. Jadi yashhadu an la ilaha illallah, naik saksi bahawa tidak ada Tuhan. La ilaha. Dan ini satu penafian. Saksinya adalah menafikan sesuatu perkara. Ini bahagian pertama daripada syahadah, iaitu tidak ada Tuhan. Dan ilah ini bukan setakat Tuhan sahaja, tetapi ilah ini daripada makna yang telah sebutkan dahulu, daripada makna at-ta'alluh. Dan ilah itu adalah al-ma'luh, yakni yang amat dicintai, yang amat disayangi sehingga kita mengagungkannya, kita membesarkannya sehingga kita menyembahnya, sehingga kita tidak mengharapkan kecuali dia, sehingga kita tidak takut kecuali dia. Dan inilah makna al-ilah. Jadi tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah. Dan Tuhan yang disembah sebenarnya banyak. Realitinya di dunia ini daripada dulu lagi, daripada zaman Nabi Nuh AS sampai diutuskan Nabi akhir zaman Muhammad SAW, maka banyak Tuhan-Tuhan yang telah disembah oleh manusia. Jadi kita namakan apa saja, ada je yang disembah oleh manusia. Daripada benda yang boleh dilihat seperti batu, laut, hutan pokok, kayu, kubur berhala, ataupun manusia yang makan, yang minum seperti dia pun disembah, atau binatang yang dia sendiri makan seperti orang yang menyembah lembu, ataupun sesuatu yang mereka tidak boleh lihat. Mereka menyembah jin, mereka menyembah hantu, dewa, dewi dan sebagainya. Jadi semua ada disembah oleh manusia. Jadi kalau kita katakan makna tiada Tuhan, la ilaha, tiada Tuhan yang disembah, maka itu suatu perkara yang tidak menepati keadaan yang benar. Sebab banyak Tuhan yang disembah. Macam mana kita boleh kata tiada Tuhan yang disembah? Jadi maksudnya tiada Tuhan yang berhak disembah. La ilaha bihaqtin illallah, atau la ilaha haqqun illallah. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Memang banyak Tuhan yang disembah, tetapi yang berhak disembah hanya satu saja, iaitu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pertama, bagian pertama syahadah ini adalah penafian, dan bahagian kedua adalah penetapan, iaitu isbat ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala sahaja dalam sembahan. Jadi itu makna la ilaha illallah. Jadi perkara ini bukan perkara yang boleh dilihat, boleh didengar. Tetapi bila seseorang itu naik saksi la ilaha illallah, seolah-olah perkara ini dia dilihat dengan kepatanya sendiri. Dia yakin, dia tahu dengan penuh pengetahuan, seolah-olah dia telah melihat hakikat ini, iaitu la ilaha illallah. Baik. Tapi ini tidak cukup. Seorang yang menyebutkan la ilaha illallah tetap akan diperangi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada bahagian kedua daripada syahadah, dan hendaklah dia menaik saksi anna Muhammadan Rasulullah, bahawa sesungguhnya Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Jadi jika lengkaplah, atau jika dilengkapkan dua syahadah ini, barulah berhenti peperangan yang diperintahkan tadi. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Itu zahir daripada hadis ini setakat di sini. Tetapi ada sambungan dalam lafaz hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu ini, iaitu tidak cukup juga dengan syahadah tadi. Hendaklah dia yuqimus solat, hingga mereka mengerjakan solat. atau lebih tepat lagi hingga mereka mendirikan solat. Itulah kita katakan bahawa ada perbezaan mengerjakan solat dengan mendirikan solat. Yuqimus solat. Sebab mendirikan solat ada makna tambahan, iaitu dibangunkan solat tersebut, ditegakkan. Jadi ada susah payahnya. Ada makna mengagungkan solat tersebut. Berbeza dengan setakat kita melakukannya sahaja. Sebab itu kata orang Arab, qamatis suqu ala saqiha, berdiri atau pasar itu telah berdiri di atas betisnya. Sebab apa? Sudah sibuk, ada jual beli sana, ada suara tawar menawar dan sebagainya. Kalau senyap aja pasar tersebut, maka ini suq da'in, pasar ini tidur. Dan menunjukkan bahawa makna berdiri itu ada makna apa? Ada makna pergerakan, ada makna apa ni, menyemarakkannya, memakmurkan. Itulah kita bahaskan dalam hadis Jibril tentang makna iqamis solat. Jadi hendaklah mereka mendirikan solat. Dan makna solat ini adakah termasuk semua solat yang wajib dan yang sunat? Maka jawabnya tidak. Mereka mendirikan solat artinya adalah solat fardu saja di dalam hadis. Tidak ada ini. Kemudian kalau mereka lengkapkan dengan solat-solat sunat lain, maka mereka mendapat pahala untuk mendapat kebajikan daripada. Tapi di, untuk hadis ini cukup mereka mendirikan solat. Dan mendirikan solat yang wajib adalah solat 5 waktu sehari semalam, sebagaimana di dalam hadis Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, apabila Rasulullah SAW memutuskan beliau ke Yaman, Nabi SAW telah bersabda, innaka ta'ti qauman ahlal kitab falyakun awwala man tad'uhum ilayh syahadat an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Engkau akan mendatangi sebuah kaum daripada ahlul kitab, dan jadikanlah perkara yang pertama kau serukan mereka adalah syahadah la ilaha illallah dan Muhammad kusuruh Allah. Fa inhum fa'alu zalika fa akhbirhum anna Allah ta'adhu alaihim 5 salawatin fi yaumin wa lailah. Jika mereka telah mengikut engkau dalam hal demikian, maka khabarlah kepada mereka bahawa Allah telah memerintahkan kepada mereka solat 5 kali sehari semalam. Jadi ini adalah solat yang wajib yang disepakati oleh orang-orang Islam, iaitu solat subuh, solat zuhur, solat asar, solat maghrib dan solat isyak. Kemudian ini juga tidak cukup. Perintah memerangi orang-orang kafir ini masih terus berjalan sehinggalah mereka menunaikan satu lagi perkara, iaitu wayu'tuz zakat, dan sehinggalah mereka mengeluarkan zakat. Jadi ada tiga perkara di sini. Tiga perkara ini syarat tidak diperangi orang yang bukan Islam. Jadi yang pertama dia naik saksi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Perkara yang kedua adalah mendirikan solat. Dan perkara yang ketiga adalah dia mengeluarkan zakat. Dan tiga perkara ini juga adalah termasuk rukun-rukun Islam yang telah kita baca dahulu dalam hadis Jibril alaihissalam. Jadi kata Rasulullah SAW, فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ, maka apabila mereka telah mengerjakan yang demikian, فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ, sepatutnya dalam bahasa Arab, فَإِذْ فَعَلُوا ذَلِكَ, jika mereka melakukan demikian. Tapi ini ada satu perkara yang halus di dalam bahasa Arab. Nabi SAW tidak menggunakan fa'id jika, tapi Nabi SAW menggunakan fa'idah. Semua riwayat-riwayatnya demikian. Iza maknanya ketika. Hampir sama juga lah dengan jika. Tapi kalau kita terjemahkan dengan lebih tepat, dan apabila dan ketika mereka lakukan yang demikian. Sebab apa? Ini adalah memberikan harapan kepada orang-orang kafir jika tidak mau ataupun apabila telah diajak kepada Islam, maka mereka pun mengerjakan yang demikian. Jadi mereka bila mengerjakan demikian, bila kita ajak mereka untuk masuk Islam, mereka buat. Bukan kita kata jika mereka buat, jika tu maknanya mereka macam tak nak buat saja. Tapi bila kata apabila mereka setelah mereka lakukan, maknanya mereka, kita harapkan bahawa mereka lakukan apa yang kita serukan mereka itu. Jadi itu maksudnya fa'idha fa'alu zalika. Zalika maknanya yang demikian. Dan zalika itu asalnya adalah ismul isyarah. Maknanya adalah itu. Itu untuk sesuatu yang jauh. Kita nak tunjuk sesuatu yang jauh, kita kata zalika. Sangat jauh. Tapi sebenarnya la ilaha illallah, menunaikan salat dan zakat ini bukan satu perkara yang jauh. Tapi jauh di sini memberi makna jauh kedudukannya, yakni tinggi kedudukannya, sehingga ia dimuliakan. Sebagaimana dalam Al-Quran, alif lam mim, zalikal kitab. Itulah Al-Kitab. Padahal kitab tu dekat, baru kita baca alif lam mim. Alif lam mim pun daripada Al-Quran, kita baru baca. Tapi kita kata itulah kitab, bukan sahaja kitab. Inilah Al-Kitab. Kenapa? Kata ulama tafsir, rahsianya adalah itu di sini menunjukkan suatu yang jauh, tapi jauh daripada sudut makna, iaitu jauh manzilahnya, kedudukannya. Kitab ini diagungkan. Itulah Al-Kitab. La raiba fi hudal muttaqin. Tidak ada ragu-ragu padanya, yang merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi jika mereka melakukan yang demikian, tiga perkara tadi, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, maka mereka telah menyelamatkan daripadaku dima'ahum wa amwalahum, darah-darah mereka dan harta benda mereka. Jadi di sini Nabi SAW kata mereka telah menyelamatkan daripadaku, minni. Dan ini sesuai dengan bahagian pertama daripada hadis. Sebab Nabi SAW dalam bahagian pertama daripada hadis ini, dia berkata, umirtu, aku telah diperintahkan. Bukan umatnya telah diperintahkan, aku diperintahkan. Jadi sesuai lah. Apabila mereka melakukan demikian, maka mereka telah menyelamatkan daripada aku. Itu daripada sudut kesesuaian bahasa. Tetapi daripada sudut makna lain, para ulama mengatakan bahawa asamu minni, mereka telah menyelamatkan daripadaku darah dan harta mereka, sebab Rasulullah SAW kedudukannya adalah mas'ul, yang bertanggungjawab terhadap apa? Terhadap agama Islam yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan beliaulah yang bertanggungjawab di dalam peperangan yang disebutkan tadi. Beliaulah yang menghantarkan para tentera, sahabat-sahabat berjihad memerangi orang-orang kafir tadi dalam ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itu bila mereka lakukan perkara-perkara tadi, mereka telah menyelamatkan darah dan harta benda mereka daripadaku. Tapi bukan hanya daripada Rasulullah SAW saja, tapi daripada apa? Begitu juga daripada orang bawahannya, iaitu tentera-tentera Islam. Asamu minni dima'ahum, mereka telah menyelamatkan daripada ku darah-darah mereka. Jadi darah mereka telah selamat. Dan maksud darah di sini adalah nyawa mereka. Sebab apabila berlakunya peperangan, ada bunuh-membunuh. Dan apabila ada bunuh-membunuh, maka ada tumpah darah. Apabila ada tumpah darah, adalah nyawa yang melayang. Jadi sebab itu orang Arab menggunakan darah, menyebutkan darah untuk memberi makna nyawa. Jadi mereka telah menyelamatkan nyawa mereka daripada itu. Jadi mereka tidak terbunuh. Dan itu juga amwalahum, harta benda mereka. Dan harta daripada sudut bahasa maknanya adalah sesuatu yang dikumpul. At-tamawul, sesuatu yang dikumpul. Jadi itulah sifat asal harta benda. Harta benda ni kita ambil, kita kumpulkan. Itu dinamakan harta mahar. Kemudian daripada sabda Nabi SAW ini, mereka telah menyelamatkan daripadaku nyawa dan harta benda mereka. Artinya, jika mereka tak lakukan tiga perkara tadi, mengucap syahadah, mendirikan solat, mengeluarkan zakat, maka harta mereka tak selamat, maka nyawa mereka tak selamat. Itu menunjukkan amat penting masalah ini, amat berbahaya perkara ini. Apa dia? Iaitu tiga perkara yang disebutkan dalam hadis ini, iaitu syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mendirikan solat dan mengeluarkan zakat. Kenapa dia berbahaya? Kenapa dia penting sangat? Sebab apa? Ia memberi pengaruh sama ada kita masih hidup di atas muka bumi ini ataupun tidak. Sama ada harta benda kita halal diambil ataupun tidak. Jadi kita tahu sesuatu yang paling berharga bagi seorang insan apa? Adalah nyawanya. Kemudian adalah harta benda. Jadi kalaulah nyawanya selamat pun, semua harta benda boleh diambil oleh orang lain, maka seperti dia mati di dalam di atas muka bumi. Dan kalau nyawanya diambil, semua harta diberikan padanya pun tak bererti kehidupannya juga. Jadi kita boleh jual macam-macam, tapi tak ada orang yang sanggup jual nyawanya sendiri. Kalau tak ada faedah dia jual nyawa sendiri dengan berapa juta dolar pun. Sebab apa? Dia tidak akan dapat menikmati harga beli jualannya tersebut. Jadi untuk menyelamatkan dirinya, nyawanya, harta bendanya, hendaklah seorang yang kafir tadi melakukan tiga perkara tadi. Kemudian Nabi SAW memberikan pengecualian, illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Maknanya begini, seorang yang telah mengucapkan syahadah, telah dirikan solat, telah keluarkan zakat, asalnya dia tidak akan diapa-apa, tidak akan diperangi. Tetapi ada yang tetap diperangi, ada yang tetap halal darahnya, ada yang tetap boleh diambil hartanya. Siapa dia? Mereka-mereka yang tidak memenuhi hak Islam. Jadi perlu kita tahu apa tafsiran hak Islam di sini. Maka dalam sebuah hadis riwayat oleh Ibn Jarir dan At-Tabarani rahimahullah ta'ala, bahawa apabila ditanya, apakah hak Islam itu wahai Rasulullah, maka Nabi SAW telah menjawab, iaitu zina ba'da ihsan, wa kufrun ba'da iman, wa qatlu nafsin fayuqtal bihi. Iaitu orang yang berzina selepas dia berkahwin, dan orang yang kafir setelah dia beriman, dan orang yang membunuh jiwa, maka dia dibunuh dengan. Jadi ini hak Islam. Jadi walaupun dia dah Islam, nyawanya masih belum selamat lagi. Harta benda dia masih belum selamat lagi kalau dia mampu ganti ke perkara yang disebutkan dalam hadis ini. Hadis meluatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dan terdapat hadis ini nanti insyaAllah kita akan syarahkan di dalam kitab ini. Iaitu la yahillu damu imri'in muslimin illa bi'ihda thalath. Tidak halal darah seorang lelaki muslim kecuali dengan tiga perkara, ataupun salah satu daripada tiga perkara. Pernah disebutkan perkara tersebut, al-tayyibu zani wa nafsu bin nafsi wal fariqu lil jamaah wa tariqu li dinihi al mufariqu lil jamaah. Kecuali orang yang telah berkahwin kemudian dia berzina, ataupun orang membunuh jiwa, maka dia dibunuh dengan jiwa, ataupun orang yang telah murtad meninggalkan agamanya, meninggalkan jamaah. Baik. Jadi ini adalah perkara-perkara yang menyelamatkan seseorang itu daripada sudut nyawanya dan harta bendanya. wa hisabuhum 'ala Allah. Dan Nabi SAW menyambung lagi, dan adapun perhitungan mereka itu di atas Allah. Perhitungan apa? Dalam perkara yang mereka lakukan tadi. Kita ajak ke mereka masuk Islam. Kalau tidak, mereka akan diperangi. Okey, mereka pun masuk Islam. Macam mana? Mereka mengucap dua kalimat syahadah. Jadi untuk kita di muka bumi, di atas dunia, di atas muka bumi ini, dalam dunia ini, kita terima. Dia dah mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, wajib kita terima. Jadi kita dah tahan daripada terus memerangi mereka. Tapi apakah mereka naik saksi secara ikhlas? Mereka benar-benar yakin makna la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Tak mungkin kita tahu. Sebab itu perkara yang disembunyikan dalam hati-hati mereka. Jadi di dunia kita terima saja yang zahir. Kita dengar mereka mengucap, cukup. Tetapi di hari kiamat kelak, Allah akan menghisab mereka. Allah akan menghitung mereka. Semua yang mereka sembunyikan dalam hati mereka akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa husila ma fi sudur, dan akan dicerai-ceraikan apa yang ada di dalam dada, dikeluarkan satu persatu apa yang mereka sembunyikan. Ketika itu la takhfa minkum khafiyah, tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi daripada kamu. Baik. Dan perkara yang kedua yang akan juga dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah solat mereka. Mungkin mereka solat takut dibunuh, jadi mereka solat pura-pura saja. Kita di dunia kita terima mereka solat, tetapi perhitungan mereka akan datang pada hari kiamat, dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Adapun kita tak boleh hitung. Dan begitu juga zakat. Zahirnya mereka telah mengeluarkan zakat, tapi mungkin mereka keluarkan zakat kerana terpaksa, kerana benci. Tetapi Allah SWT mengetahui apa yang ada di hati mereka. Jadi di dunia mereka selamat, selamat harta mereka, selamat jiwa mereka. Tapi apakah mereka mesti selamat di hari kiamat kelak? Jawabnya belum tahu lagi. Itu maksud yang umum daripada hadis ini. Hadis ini mempunyai riwayat-riwayat lain. Terdapat tambahan terdapat riwayat bahawa aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka naik saksi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mereka mendirikan solat, mereka mengeluarkan zakat, mereka solat-solat dengan solat kami, dan mereka menghadap kiblat kami, dan mereka makan sembelihan kami. Itu adalah lafaz sahih Al-Bukhari. Tak ada tambahannya, tidak banyak perbezaan, tapi ada perbezaan sedikit daripada sudut mereka menghadap kiblat kami. Itu menunjukkan ia salah satu daripada syiar Islam, iaitu solat menghadap kiblat. Kiblatnya adalah di Mekah. Dan mereka makan dengan sembelihan kami. Yang ini maknanya mereka sembelih dengan sembelihan kami. Ada dengan cara Islam menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala, bukan sebut nama Kristian, nama Isa ke Nabi, nama tuan-tuan lain. Kemudian dalam riwayat Imam Muslim rahimahullah taala, sehingga mereka beriman kepadaku dan dengan apa yang aku bawa. Jadi ini lebih apa? Lebih umum daripada setakat solat dan zakat. Termasuk di sini adalah semua yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi masuk di situ apa? Rukun-rukun Islam yang baki. Di dalam hadis ini disebutkan tiga daripada lima rukun Islam. Syahadah, solat dan zakat, tapi tidak disebutkan puasa dan haji. Maka dalam riwayat Imam Muslim tadi, rukun-rukunnya masuk semua rukun-rukun Islam. Dan di dalam hadis Abu Malik Al-Ashja'i radhiyallahu an, Nabi SAW telah bersabda, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma damuhu wa maluhu wa hisabuhu 'ala Allah 'azza wa jalla. Di dalam riwayat Muslim, daripada sahabat lain Abu Malik Al-Asja'i. Hadis kita ni dalam hadis 40 daripada Ibnu Umar. Itu barang siapa yang berkata la ilaha illallah dan dia telah kufur terhadap apa yang disembah selain Allah, maka haramlah darah dan hartanya dan perhitungannya di sisi Allah Azza wa Jalla. Jadi ini ada tambahan, iaitu tidak cukup dia sebut la ilaha illallah, hendaklah dia kufur terhadap apa juga yang disembah selain Allah. Dan ini mentafsirkan makna la ilaha illallah tadi. Dia tak cukup dia tahu makna la ilaha illallah. Tidak cukup dia tahu bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan tidak cukup dia naik sanksi, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan tidak cukup kalau dia dah sembah Allah SWT saja pun. Semua itu tidak cukup sampailah dia kufur terhadap semua yang disembah selain Allah. Maksudnya diingkar, dinafikan, dikufurkan semua yang disembah selain Allah SWT. Matahari ke, bulan ke yang disembah, patung ke, manusia, nabi ke, wali ke, malaikat, jin dan sebagainya, semua tak boleh disembah. Kalau dikufurkan semuanya itu, maka barulah selamat harta dan nyawanya. Kemudian sama juga wahisabu ala Allah, perhitungannya di sisi Allah Subhanahu Taala, sama ada dia mengucap itu dengan ikhlas ataupun takut dibunuh. Ya, ini takut sekali. Jadi di sini kita tahu bahawa di dalam masalah akidah, masalah tauhid, tidak cukup kita mengetahui sahaja bahawa tiada Tuhan yang benar-benar berhak disembah selain Allah. Dan bahawa Tuhan-Tuhan lain itu adalah Tuhan-Tuhan secondary saja. Yang betul-betul Tuhan Allah SWT. Tapi Tuhan-Tuhan lain pun Tuhan juga. Tapi Tuhan apa? Tuhan Tuhan kecil-kecil, department-department lah. Kalau nak anak, minta Tuhan ni. Kalau nak harta banyak, minta Tuhan ni. Kalau nak selamat, apa tu, kenangan, tanaman dan sebagainya, minta kat sini. Tapi Tuhan betul-betul Allah SWT. Macam ini dia akidah tak cukup. Ini tidak menyelamatkan dia daripada apa? Daripada diperangi oleh Rasul dan umat Islam. Dan inilah juga akidah orang-orang kafir Quraisy musyrikin. Sebab kalau kita tanya mereka siapa yang ciptakan langit dan bumi, apa mereka jawab? Adakah mereka jawab yang ciptakan langit bumi adalah Lata, Uzza, patung ni patung tu? Tidak. La yaqulun Allah. Mestinya mereka akan mengatakan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Wala in sa'atau man khalaqahu la yaqulun Allah. Siapa yang menciptakan mereka? Mereka akan jawab Allah. Ini Allah sahaja, bukan yang lain. Yang dalam ayat lain, wal in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardha wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar la yaqulunna Allah. Fa anna yufakun. Jika kamu tanya pada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi dan yang telah menundukkan matahari dan bulan, mereka akan jawab Allah. Jadi mereka tahu bahawa Allah SWT adalah Tuhan, Tuhan yang maha kuasa. Tapi adakah ini cukup untuk masukkan mereka dalam Islam? Tidak. Allah tetap putuskan Nabi Muhammad SAW kepada mereka, sehinggalah mereka kufur terhadap semua Tuhan-Tuhan lain. Dan mereka hadapkan ibadah mereka hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu apabila pakcik Rasulullah SAW, Abu Talib, yang amat dikasihi oleh Rasulullah SAW, yang Nabi SAW anggap dia sebagai bapa dia sendiri, dan Abu Talib juga telah menganggap Nabi Muhammad SAW sebagai anaknya sendiri sebab dia jaga Rasulullah SAW daripada kecil lagi, setelah wafat datuknya, apabila dia sakit, hampir nazak, Nabi SAW datang ziarah. Dan Nabi SAW kata, "Ya Am, wahai pakcikku, qul la ilaha illallah, sebutlah la ilaha illallah, kalimatan uhajju laka biha indallah, satu kalimat yang aku jadikan, akan aku kan berhujah dengannya untuk di sisi Allah." Jadi Nabi SAW ajak dia apa? Sebut apa? La ilaha illallah. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Bukan maknanya tiada Tuhan selain Allah, tapi tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Sebab Abu Talib yakin bahawa memang tiada Tuhan yang berhak, memang tiada Tuhan yang benar selain Allah. Tuhan patung-patung yang disembah oleh orang Arab itu semua bukan Tuhan betul. Bukan Tuhan yang besar, tapi adalah Tuhan kecil-kecil saja. Tapi Nabi SAW ajak dia apa? Ajak dia menyembah Tuhan yang satu saja, Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita faham hal ini, masalah tauhid, masalah la ilaha illallah ini bukan sekadar beriman kepada rububiyah Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Maha Kuasa, Allah saja yang menciptakan, yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberi rezeki. Bukan itu isunya. Isunya adalah uluhiyah Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan yang disembah. Sebab masalah Allah Maha Kuasa apa ni semua, ini semua orang Arab pun tahu. Tapi nak sembah Allah seorang saja, itu belum lagi. Ramai yang nak sembah Allah dan sembah Tuhan-Tuhan lain bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan orang-orang Arab Quraisy, bila dalam keadaan biasa, dalam keadaan senang, mereka syirikkan Allah SWT, mereka sembah patung. Tapi bila dalam keadaan sempit, patung-patung semua mereka lupakan, mereka tinggalkan, dan mereka hanya menyembah, mereka hanya berdoa meminta pada Allah SWT yang di langit. Fa'idha rakibu fil fulki da'awullaha mukhlisina lahuddin. Apabila mereka berlayar di dalam lautan, kemudian ada ribut taufan, da'awullaha mukhlisina lahuddin, mereka akan meminta pada Allah dengan ikhlas agama mereka untuknya. Nampak? Ni siapa ni? Orang Quraisy. Sebab apa? Dalam keadaan sempit, semua tuhan-tuhan lain tak boleh buat apa-apa. Mereka lupakan, mereka hanya sebab Allah SWT menunjukkan bahawa mereka tahu tentang Allah, beriman pada Allah SWT sebagai Tuhan. Tapi falam manajjahum ilal barri idahum yushrikun. Tetapi bila kami selamatkan mereka ke daratan, tiba-tiba mereka pun kembali syirik. Itu memang sifat orang musyrik. Tapi setengah kurangnya mereka ada kala mereka tauhidkan Allah SWT, iaitu dalam keadaan sempit, keadaan susah. Dan ada kala mereka syirik lah. Tapi umat Muhammad SAW sekarang ini ada yang syirikkan Allah SWT on the time. Dalam keadaan biasa pun mereka syirikkan Allah SWT, minta kepada wali, minta kepada syekh, minta kepada Abdul Kadir Jalan, minta kepada Badawi, minta kepada itu, pergi kat kubur, minta kepada orang dalam kubur, minta kepada bawah, dan tersepit lagi minta pada wali, minta pada ya Ali, wahai Hussein, wahai Hasan, wahai Fatimah, bagaimana dilakukan oleh orang-orang Syiah, minta pada Ayatullah dia dan sebagainya, seru sana seru sini. Dalam keadaan sempit, patut dalam keadaan sempit ikhlas doa kepada Allah SWT. Ini tidak, ini menunjukkan syirik zaman ini lebih teruk daripada syiriknya orang-orang Quraisy. Baik, yang penting di sini adalah umum hadis ini menerangkan bahawa hendaklah seseorang itu melakukan tiga-tiga perkara sekaligus untuk menyelamatkan nyawa dan hartanya, iaitu mengucap syahadah, solat dan zakat. Ya kan? Tapi hal ini tidak benar, tidak dimaksudkan oleh hadis ini. Maknanya bukan dalam agama Islam kita mesti perang orang kafir sampai dia solat dan zakat sekali. Tak payah. Cukup dia mengucap syahadah sahaja. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, terus kita stop, tak perang dia lagi. Tetapi apa kita buat? Kita perintahkan dia pula untuk solat. Kemudian kita perintahkan dia pula untuk keluarkan zakat. Bukan kita perang dia sampai dia solat sampai zakat. Tidak. Dalilnya adalah Rasulullah SAW menerima orang-orang yang datang kepada beliau untuk masuk Islam, dan mereka hanya mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan Nabi SAW terima Islam mereka. Tak mesti solat tu jam juga, keluarkan zakat tu jam juga, tak ada. Kemudian di dalam hadis Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, beliau dalam peperangan telah dapat menangkap seorang kafir, dan dia telah menghunuskan pedangnya nak bunuh orang kafir tersebut. Tiba-tiba orang kafir itu kata la ilaha illallah. Dia dah sebut la ilaha illallah. Usamah bin Zaid tahu lah orang ini sebut la ilaha illallah ni takut matilah. Dia kata tak sebut aku bunuh. Jadi Usamah kata orang ini sebut pura-pura saja. Dan dia terus membunuh. Dia terus membunuh lelaki tadi. Khabar ini sampai kepada Rasulullah SAW. Nabi SAW betul-betul marah. Adakah kau membunuh seorang yang mengucap la ilaha illallah? Lepas tu Nabi ulang lagi, apakah membunuh orang yang telah mengucap la ilaha illallah? Nabi ulang-ulang-ulang tu sampai Usamah rasa apa? Rasa amat takut sekali, amat menyesal terhadap perbuatan. Ini menunjukkan tak wajib solat zakat untuk diterima Islam. Jadi Islam ni cukup dengan masuk, dan Islam ni cukup dengan apa? Untuk masuk Islam diterima dengan setakat mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebab bersolat tu kadang-kadang dah masuk waktu, kadang-kadang belum masuk waktu. Tak rulah dia masuk Islam sekarang ni. Dia tak payah pada solat subuh kan? Dia belum solat lagi sampai masuk subuh. Dan sebelum nak solat itu ada wuduknya, ada mandinya, ada apa semua. Banyak cerita lain sebelum solat. Dan begitu juga zakat, tak semua orang wajib zakat. Ada orang ada harta tapi tak cukup nisabnya. Ada yang ada harta tapi bukan jenis yang dikeluarkan zakat. Jadi ini bukan syarat dia masuk Islam. Jadi masuk Islam dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebab itu kata ulama, apabila dia masuk Islam, kita terima dia dengan syahadah dia. Apabila dia masuk Islam dan apabila dia mendirikan solat dan mengeluarkan zakat dan dia mendirikan syariat-syariat Islam lain, maka dia mendapat apa yang didapati oleh orang-orang Islam dalam negeri itu. Dan dia akan dihukum jika dia melakukan kesalahan yang mana orang-orang Islam juga dilarang daripada membuat. Yangnya dia lahir sebagai orang Islam. Tetapi jika dia kurang ataupun cuai di dalam mendirikan syariat-syariat Islam ataupun rukun-rukun Islam tadi, maka mereka akan dibunuh. Jadi maknanya di sini, hadis ini ada dua bahagian. Satu untuk orang yang baru masuk Islam, kita sebenarnya terima dia daripada syahadah kita saja. Yang satu lagi dah masuk Islam dah, kemudian kita dah perintahkan dia solat, dah perintahkan dia zakat, dia tak buat, maka kita tetap perangi. Jadi ada dua keadaan di sini. Itulah yang kita bahaskan insyaAllah dalam pertemuan akan datang, tentang hukum orang yang tidak mahu solat, hukum orang yang tidak mahu keluarkan zakat, dan juga dengan rukun-rukun Islam lain, orang yang tidak mahu puasa, orang yang tidak mahu haji. Adakah mereka juga diperangi, dibunuh ataupun tidak? Wallahu a'lam bishawab. Semoga apa yang kita dengar memberikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita memberikan timbangan hasanah kita dan kemah kelak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.